Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Masih pada pembahasan tentang al-waqaf, dan itu pembahasan yang terakhir dari kitab Syarah Al-Mutammimah. Dari Abu Yaqub al-Manqus ya. ويقف على المنقوص المنون في حالتي الرفع والجر بحذفه بحذف يائه نحو جاء قاض ومررت بقاض. Diwaqafkan pada isi manqus yang akhirnya ya. Diwaqafkan pada isi manqus yang bertanwin pada dua keadaan, yaitu rafa' dan jar, dengan membuang ya-nya. Nahu contoh jاء قاض ومررت بقاض. Ya, ramai jelas ya. Qad, fa'il marfu' alamat rafi' al-dhammah al-muqaddara ala al-ya' al-mahdhufah liltiqai sakinain. Bi'iskani akhirihima, dengan mensukun akhir pada keduanya. Pada ja' qad wa marartu biqad, pada yang marfu' dan yang majrurnya. Kenapa disukun? Mura'atan lil-asli wa i'rabuhuma, dan karena menjaga hukum asal dari waqaf, yaitu di atas sukun. جاء فعل الماض مدين قاض فاعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين. Di sini dikatakan tanwinnya iwad, tapi yang lebih sahih bukan tanwin iwad. Ya. Karena ketika mansub kelihatan raaitu qadhiyan. Ya, berkumpul di situ antara apa? Iya dengan tanwin. Ini menunjukkan bahwasanya tanwinnya bukan iwad bagi ya. Seandainya dikatakan bahwasanya tanwinnya ganti dari ya, ini saya tidak bertemu pada contoh qadhiyan. Yang namanya iwad dengan mu'awadhan itu enggak bisa bertemu. Sehingga yang lebih tepat dibuang ya-nya liltiqai sakinain, karena pertemuan dua sukun-sukun yang ada pada ya dan sukun yang ada pada tanwin. Lil waqfi, karena waqaf. Wa yaqalu mithlu dzalika fi imaratu biqad, dan dikatakan seperti ini dalam i'rabnya pada contoh marartu biqab. Qab ismun majrurun bilba wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddara ala al-ya al-mahdhufa liltiqai sakinain. Wa yajuzu ithbatuha ay al-ya al-ya'u ka qira'ati ibn Katsir, dan boleh untuk menetapkannya, yakni menetapkannya pada isim manqus yang marfu dan majrur seperti qira'ahnya Ibn Katsir. Wa likulli qaumin hadi, walikulli qawmin hadi, pada kiranya Ibn Katsir, dengan menetapkan dia. Wa ma lahum min dunihi miwali, miwali, dengan menetapkan dia. Kalau tadi hadi sebagai apa? Mubtada muakhar marfu' pada mahalnya rafa', alam miwali pada mahalnya jar, ataupun bukan pada mahalnya jar karena dia mu'rab. Hadi marfu ala matrufi abdhamma al-muqaddara ala al-ya, pada contoh wali. Majrur wa alamatu jarri al-kasra al-muqaddara ala al-ya. Lisiqal. Wa ma inda Allahi baqi. Wa yuqafu ala al-manqus al-munawwani fi halati an-nasbi bi-ibdali tanwini alifa. Dan diwaqafkan pada isi manqus yang bertanwin ketika mansub dengan mengganti tanwinnya menjadi alifan. Menjadi alif. La tuhdhaf ya'uhu. Berarti ya'nya tidak diganti, tidak dibuang ya'nya. Contoh, ra'aitu qadhiya. Ra'aitu qadhiya. Ini jelas i'rabnya dengan harakat zahirah. فهو مفعول منصوب دنديا قاضيا مفعول منصوب وعلامة نصبه فتح آخره ومثله ما سقط تنوينه لمنع الصرف. Yang semisal ini juga, yaitu ditetapkan ya padanya, boleh-boleh dihilangkan, adalah ma سقط تنوينه, apa ataupun kalimat yang سقط تنوينه, gugur tanwinnya, لمنع الصرف, karena dia mamnu min الصرف. Contoh, ra'aitu jawariya. Ra'aitu jawari, kalau diwaqafkan, ra'aitu jawari. وقضية عبارة تسهيل جواز الوجهين وأن الإثبات أجود قاله الفقيه dan qadhiya perihal ungkapan at-tashil Ibn Malik adalah boleh dengan dua sisi itsbatul ya wa hadfuha dan bahwasanya menetapkan ya ajwad lebih bagus qalahu al-faqih dikatakan oleh al-faqih wa qala ad-damamini ba'da dzikrihi lidzalika wa laysa kadzalik faqad nassa syekh ibn Malik ala wujub al-waqf bilya fi dzalika fata'ammalhu intaha wa laysa kadzalik kata Damamini setelah beliau menyebutkan hal itu tidaklah demikian tidak seperti yang dikatakan oleh al-Faqih faqad nassa asy-syekh sungguh asy-syekh telah menyebutkan secara tegas yakni Syekh Ibnu Malik ala wujubil waqfi bilya atas wajibnya mewaqafkan pada ya pada masalah ini ya pada isim yang lain sharif tadi Ra'aitu jawari bukan jawar Ghawashi bukan ghawash gitu intaha wa in kana ay al-manqus yang jelas di situ sebagian mengatakan boleh dengan dua sisi dengan menetapkannya ataupun membuangnya iya sebagian yang lain mewajibkan apa menetapkan ya ketika diwakafkan. Wa in kana ay al-manqus ghayra munawwan nahwu al-qadhi adapun apabila isim manqusnya tidak bertanwin contohnya al-qadhi tidak bertanwin karena beral fal afsahu fi halatay ar-raf'i wal jarri al-waqfu alayhi bi ithbati al-ya maka yang lebih fasih bahasa yang lebih fasih dalam keadaan rafa' dan jar adalah mewaqafkan alaihi padanya bi ithbatil ya mewaqafkan pada isim tersebut dengan menetapkan ya idla mujiba li hazfiha karena tidak ada yang menuntut untuk dibuang atau tidak ada tuntutan untuk membuang ya li anna al hazfa yaqtadi as sukun wa dhalika hasilun ma ithbatiha karena yang namanya al hazf pembuangan ya pada isim manqus yang tidak bertanwin yang beral yaqtadi as-sukun menuntut untuk sukun konsekuensinya adalah mensukun akhirnya wa dzalika hasilan sukun tersebut sudah dihasilkan ma'itsbatia bersamaan dengan menetapkannya iya kan al-qadhi sudah ada sukunnya sehingga tidak perlu dibuang lagi ya'nya al-qadh enggak perlu ya juga sudah sukun Nahu ja'a al-qadhi wa marartu bil qadhi. I'rabnya insyaallah jelas ya. Dengan harakat muqaddarah ala akhirih. Ya. Li thiqal karena berat. Bi itsbatil ya dengan menetapkan ya. Wa yajuzu hadfuha boleh pula untuk membuang ya-nya ala qillatin tapi sedikit. Farqan kenapa dibuang? Farqan bainal wasli wal waqfi hanya untuk membedakan antara bacaan yang disambung dan dihentikan. Ya. Fayuqalu maka dikatakan kalau dibuang ya'nya ja'al qad wa marartu bil qad wa alaihi qira'atu ghairi ibn kathir di atas bahasa ini ha wa alaihi ya maka di atas pembuangan ini berlangsung qira'ahnya selain ibn kathir berlangsung qira'ah selain qira'ahnya ibn kathir pada contoh al kabir al muta'al dengan membuang ya apa ayat sebelumnya? Al-Kabir Al-Muta'al. Inginnya setelahnya ya kalau disebutin ya. Liyunziru yawmat talaq. Surat Ghafir ya. Ada yang ingat ayatnya? Awal-awal kan? Iya. Apa? Alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al. Ya gimana nih? Alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al. Dengan membuang ya'nya. Aslinya muta'ali, al-muta'ali. Ini istilahnya, sa'uminkum. Kemudian juga pada contoh, liyunzira yawmat talaq. Aslinya talaqi. Ya kan? Talaqo ya talaqo talaqi. Ya kan? Asalnya. dibuang di sini ya-nya. Aslinya yaumat talaqi. Wa in kana mansuban, adapun kalau dia isim manqus yang tidak bertanwin ini mansub. Ai al-manqus, al-manqus wa al-munawwan, yani al-manqus yang tidak ditanwin. Apabila dia mansub fal isbil isbat, ya maka dia dengan menetapkan ya as-sakinah. Ya. Lil ya as-sakinah waqaf alaih. Nahu ra'aitul qadhi. Fabil isbat, maka dia dengan menetapkan, yakni dengan menetapkan ya sukun. Ya, waqafa alaih atau uqifa alaih, dihentikan padanya, pada ya sukun itu. Ra'aitul qadhi. La ghairu, tidak ada yang lain. La ghairu bil bina'i 'ala dhamm, dengan memabnikan ghair di atas dhammah, seperti halnya qablu ketika dibuang mudhaf ilaihnya, tidak meniatkan lafaz tertentu, maka dia mabni seperti qablu dan ba'du. Wa huwa ismun ismul la at-tabri'ah, dan dia ghair adalah ismnya la tabri'ah. Ya. Wa khabaruha mahdhuf, dan khabarnya mahdhuf, takdirnya la ghaira dzalika jaizun. La ghaira dzalika jaizun. Qala al-Fakihi wa isti'malu la ghairu fi kalam al-musannifin katsir. Dikatakan oleh Al-Fakihi bahwasanya penggunaan la ghair pada ucapannya para penulis banyak. Walahu mustanad, dan itu memiliki sandaran. Wa yang qala fil Mughni, meskipun dikatakan di dalam kitab Al-Mughni oleh Ibn Hisham, innahu lahnun, sungguh itu lahan. Wa fi syarhi syudhur, tapi di dalam kitab yang lain oleh Ibn Hisham, dalam syarhi syudhur, annal Arab lam yatakallam bih. Oh, belum. Masih sambung ya. Wa in qala fil Mughni, meskipun Ibn Hisham berkata dalam kitab Al-Mughni, innahu lahnun, penggunaan la ghair itu lahan, yang ada laisa ghair. Kemudian juga dalam syarah syudhur, Ibn Hisham berkata bahwasanya orang-orang Arab lam tatakallam bih, tidaklah mengucapkan ya la ghair, intaha, artinya laisa ghair. Tapi ada ini berlangsung pada tulisannya para musannifin. ثم علم أن كلام المصنف يقتضي أن المعرف منه بالإضافة نحو جاءني قاضي مكة كالمعرف منه بأل فيقف عليه بإثبات الياء وكلام غيره يشعر بأن الحذف أرجح فيه من الإثبات. Kemudian ketahuilah bahwasanya ucapannya musannif berkonsekuensi bahwa yang dimakrifahkan dari isim manqus dengan idhofah, isim manqus yang dimakrifahkan dengan idhofah, contoh ja'ani qadhi makkata, qadhi isim manqus dimakrifahkan dengan sebab idhofah kepada Makkah, kal mu'arraf minhu bi al, seperti isim manqus yang dimakrifahkan dengan al, sehingga hukumnya pun sama, fa yuqafu alaih bi itsbatil ya, sehingga diwaqafkan pada isim manqus ini yang dia makrifah dengan idhofah di atas penetapannya, bagaimana ketika dia beral. Wa kalamu ghairih, sedangkan ucapan selainnya selain musannif, yush'ir, memberitakan bahwasanya al-hadzf membuang ya arjah lebih rajih pada isim manqus yang dia dimakrifahkan dengan idhafah daripada isbat. Ya. Berarti apa jadinya? Kalau dibuang ya-nya qadhi Makkah ya, tanpa mad. Tanya kan qadhin. Ya. Karena diidhafahkan dibuang tanwinnya ya, qadhi Makkah. Wa yuqafu ala ma fihi ta'u ta'nits fa in kanat sakinatan lam taghayyar. Kemudian diwaqafkan pada kalimat yang padanya ada ta' ta'nits, dan apabila ta' ta'nitsnya ini sukun, lam taghayyar, maka tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Amma kanat alaih, dari apa yang dia berada padanya. Qabla al-waqfi, sebelum diwaqafkan. Ya, fi'liyatan kanat, apakah dia bentuknya fi'liyah, contohnya qamat. Di sini qamat, ya, adalah mu'annas, taknya tak ta'nis. Dan dia sukun, maka tidak mengalami perubahan ketika diwaqafkan padanya. Dibaca qamat. Ini bentuknya fi'il ataupun huruf, contoh rubbat dari rubba, ya, sammat dari samma. wala tubdalu ha'an, dan tidak diganti ta'nya menjadi ha, menggabungkan dari qomah atau penrubah summa ataupun sama fil waqfi, ketika waqaf. Jadi kalau dia ta'nya sukun maka tetap ditetapkan sukunnya, tidak dirubah menjadi ha ketika diwaqafkan. Agar apa? Li Allah taltabis biha'id bomir, agar jangan sampai tertukar dengan hak bomir. Qawmahu nanti kan, rubahu, jadinya sepertinya hak bomir gitu. Wa in kanat mutaharrikatan fa in kanat fi jama', adapun kalau ta'nisnya itu adalah muharrika, mutaharrika berharokat, tidak disukun, maka apabila isimnya itu jamak seperti jama' unasi salim, contohnya al-muslimat wal-hindat, atau fima ulhiqa bih, ataupun pada apa yang dia mulhaq dengan jama' unasi salim seperti az-zri'at dan arafat, fal-afsah al-waqfu bita, maka yang lebih fasih dia diwaqafkan dengan ta' al-muslimat min ghairi ibdal min ghairi ibdalin lidalalatiha ala ta'nif wal-jam'iyah ma'an. Wa fi ibdali ha'i ibdal ibdalun ibdalu suratiha ad-dalati ala ma dhukir. Jadi apabila isimnya mu'annath dengan ta' yang mutaharrikah berupa jama' mu'annath salim, maka ketika diwaqafkan yang lebih fasih dengan ta' tanpa mengganti ta'nya dengan ha'. Min ghairi ibdalin lidalalatihi ala ta'nits, tanpa mengganti ta'nya menjadi ha, karena ta'nya menunjukkan kepada ta'nits dan juga sekaligus menunjukkan kepada jama'. Kita tahu kan jama' mu'annatsi salim nama lainnya yang lebih mencakup apa? Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, gitu kan. Wa fi ibdaliha ha'an, dan ketika mengganti ta' menjadi ha, apabila ataupun pada penggantian ta' tadi yang maftuha menjadi ha, itu ada ibdalun ibdalu surutiha, ada penggantian bentuknya yang menunjukkan kepada makna yang telah disebutkan mu'annath dan jama'. Kalau al-muslimat asal al-muslimah, seolah-olah jadi mufrad gitu, mirip dengan mufrad jadi, iya kan. Wa ba'duhum ay al-arabu, si ay di sini harfu tafsir ya, harfu tafsir ay dan an, itu huruf tafsir ada dua, ay dan an, maka yang setelahnya di Arab sebagai apa? Badal, ada mahal dalam Arab ini. Wa ba'duhum ay al-arabu, sebagian mereka yakni bangsa Arab, yaqifu ala dhalika bilha, mewaqafkan pada jama' mu'annatsi salim dan yang mulhaq dengannya dengan ha. Sebagian ada ay bibdali ta'i ha'an, yakni dengan mengganti ta'nya menjadi ha, ka qawli ba'dihim fi dafnil banat, seperti ucapan sebagian mereka ketika menguburkan hidup-hidup al-banat, anak-anak perempuannya, orang-orang jahiliyah. Minal mukrimat dafnul banah, di antara perkara-perkara yang mulia adalah mengubur anak-anak perempuan. Ini zaman jahiliyah. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dibaca dengan minal mukrimah bilha dengan ha. Wa haka qutrub, dan juga qutrub menghikayatkan ucapan orang Arab, kaifal ikhwah wal akhwah, kaifal ikhwah wal akhwah, bagaimana kabarnya ikhwah dan akhwah. Tadinya apa aslinya? Akhwat, ya kan, ikhwah jamaknya akhun, ikhwah akhwat jamaknya ukhtun, tapi di sini dengan ha, akhwah diwaqafkan. Wa mithlu jam'i al-mu'annatsi hayhat. Tanya semisal jama' mu'annatsi salim juga hayhat dan lat. Fa innahu yuqaf 'alayhima bi ta. Sesungguhnya diwaqafkan pada keduanya hayhat dan lat dengan ta. Hayhat, lat. Wa ba'dhum bil ha. Sebagiannya mewaqafkan dengan ha hayha, lah. Wa bihima quri'a fi sab', dan dengan ini dibaca pada qiraah sab'ah. Ada contohnya enggak di situ? Hah? Enggak ada ya langsung ya. Ya dengan menetapkan ta. Wa in kanat ai ta'u ta'nits fi mufradin, adapun kalau ta ta'nits yang mutaharrika itu jatuhnya pada isim mufrad bukan pada jamak. Fal ashah al waqfu bil ha, maka yang lebih sahih adalah mewaqafkan dengan ha, ai bi ibdali ta'i ta'nitsi ha'an, yakni dengan mengganti ta ta'nits menjadi ha. Contoh rahmah, rahmatun baca rahmah, syajaratun baca syajarah. Ya, lihat tulisannya aja prinsipnya. Ini kan tulisannya ha, ya. Rahmat tulisannya ha. Ya dibaca ha kalau waqaf. Kalau tadi yang sebelumnya tulisannya ta, maka dibaca ta. Itu masalahnya. Di sini contoh cuma mengisyaratkan kepada dhabit, bukan hanya membatasi, bukan pembatasan antara rahmat ataupun syajarah. Ini salah satu contoh tapi padanya ada dhabit. Bisa dikiaskan. Yaitu min kulli ma akhiruhu ta'un. Ta'u ta'nits qablaha mutaharrikun walau taqdira. Yakni setiap apa, yaitu kalimat yang akhirnya ta' ta'nits sebelumnya berharokat. Meskipun harokatnya ditakdirkan. Maka dia ketika waqaf, diwaqafkan padanya dengan ha. Farqan baina ta'il lahiqah lil ismi wal lahiqah lil fi'li. Untuk membedakan antara ta' yang mengiringi isim dengan ta' yang mengiringi fi'il. Fa in kana ma qabla ta sakinah sahihah, adapun kalau sebelum ta-nya sukun dan sahih hurufnya bukan huruf illah. Seperti ukhtun, di sini kan sebelum ta-nya lah. Sebelum ta-nya sukun dan kha huruf yang sahih, ya kan? Bukan huruf illah. Bint juga demikian. Sebelum ta-nya nun huruf sahih dan sukun. Maka wuqifa 'alaiha min ghairi ibdal, diwaqafkan padanya tanpa mengganti ta'nya menjadi ha. Kallahiqati lil fi'li wal harfi, sebagaimana yang mengikuti fi'il dan huruf, yaitu dengan ta. Wa ba'duhum ay al-'arabu yaqifu 'ala nahwi rahmah wa syajara bi ta. Sebagian mereka, yakni sebagian orang Arab mewaqafkan pada semisal rahmah dan syajar dengan ta. Rahmat, syajarat. 'Ala al-ashl, ya, sesuai dengan hukum asalnya. Min ghairi an yaqlibaha ha'an, tanpa membaliknya menjadi ha. Wa hiya lughatun fasihah, ini juga bahasa yang fasih. Wa biha rusima fil mushaf, dengan ini ditulis dalam mushaf. Pada semisal contoh ayat inna syajarata zakkum. Ya, tulisannya coba mushaf Madinah pakai ha atau ta? Di sini kok tulisannya ha sih. Coba di Musa Madinah. Inna syajarat az-zakum tu'amul asim kal muhli yaghli fil butul. Surat apa? Ka ghalli al-hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawil jahim. Hah? Ad-dukhon, ya. Tak ketemu? Pakai ta apa? Pakai ha? Ta. Oh, tadi ini harusnya pakai ta tulisannya ya. Sehingga kayak ha. Jika inna syajarat az-zakum, ketika waqaf inna syajarat, karena penulisannya dengan ta. Bukan inna syajarah. Alamin, tinggal lihat tulisannya. Juga pada semisal contoh ahum yaqsimuna rahmatar rabbik, itu dengan ta dalam rasm Utsmani. Sehingga kalau berhenti in ahum yaqsimuna rahmat, ini kalau berhenti, berhentinya karena terpaksa dadakan kehabisan nafas ya. Kalau kita masih bisa berhenti tidak di situ ya, berhenti tempat yang lain. Robbik lebih bagus. Tapi kalau kita terpaksa berhenti, maka dengan ta. Ahum yaqsimuna rahmat, misalkan. Wa qad qara'a bihi ba'du sab'ah, dan telah dibaca dengan ini oleh sebagian sab'ah. Yaitu Nafi', Asim, Hamzah, Ibnu Amir. Wa inna ma waqafu bi ta'i ittiba'an li rasm. Hanyalah mereka para qurra mewaqafkan dengan ta karena mengikuti penulisannya. Wal baqun waqafu bil ha, adapun sisanya mewaqafkan dengan ha badalan min ta al marsumah, sebagai ganti dari ta yang tertulis. Fi qouli ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya. I'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Ya, tansibul isma wa tarfu al khabar rahmat. فرحمة اسمها منصوب منصوب بها وعلامة نصبه فتو آخره ولفظ الجلالة مضاف إليه. قريب خبر إن من المحسنين جار ومجرور وعلامة جر الياء نيابة عن الكسر لأنها جمع مذكر سالم والجار والمجرور متعلق بقريب لأنه صفة. jadi من المحسنين متعلق قريب ya, karena قريب itu صفة mengandungi معنى فعل ya, صفة مشبهة باسم الفاعل ya, صفة مشبهة yang diserupakan dengan اسم فاعل موصوفة من قربة أه. Dia diambil, kalau sifat musyabbah diambil dari fi'il apa? Lazim, dari qaruba, yaqrubu. Diddu ba'uda, lawannya ba'uda, wa fa'ilu mustatirun fi, fa'ilnya qarib, mustatir fi, jawazan taqdiru hiya. Inna rahmatallahi qaribun, bukan qaribah. Di sini apa? Qaribun. Padahal rahmat mu'anas atau muzakkar? Mu'anas. Ya. Qaribun, khabarnya muzakkar. Bagaimana bisa seperti ini? Katakan di sini. wa fa'iluhu mustatir fi jawazan tadruhiya kenapa li anna rahmah fil asl kan rahmah ada asalnya dari riqah belas kasih taqtadi at-tafaddul yang konsekuensinya memberikan fadilah dan kebaikan ilal marhum kepada yang dikasihi wa hiya fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala ini ada tahrif di sini ya wa hiya fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala 'ibaratu 'anil ifdal wal in'am 'ala 'ibadihi wa isalil khair ilaihim أو عن إرادة فعل ذلك فالمراد منها على كلا الحالين الثواب الحاصل للمحسنين فلذلك ذكر قريب نظرا لمعنى الرحمة الذي هو الثواب دون لفظها وقيل إن تأنيث الرحمة ليس حقيقيا وهي dan dia rahmat katanya pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ungkapan dan ifdal ya memberi fadilah karunia dan kenikmatan kepada para hamba ini tahrif salah seperti ini ya rahmat ya sayang Allah subhanahu wa ta'ala ya laisa kamitsli syai ya. Ini ditahrif kepada man ifdal memberikan fadilah kenikmatan asarnya ini wa isalul khair menyebarkan menyampaikan kebaikan kepada para makhluk atau katanya ungkapan tentang irodah ini juga tahrif berikutnya nih dari mana rahmah sifat Allah kepada irodah kehendak ya untuk berbuat kebaikan ya fal muradu minha kemudian kata penulis beliau terbawa mazhabnya syariah ya fal muradu minha ala kila al halaini maka ini maksud dari rahmat dari dua keadaan ini adalah as-sawab katanya pahala yang dihasilkan bagi kaum muslimin. Ini keliru. Falidha dhukir oleh karena di mudhakarkan gharibun. Nazhar li ma'ana rahmah. Karena melihat ma'ana rahmahnya. Tadi katanya as-sawab. Tapi ini keliru. Duna lafziha tanpa memandang. Lafadnya. Waqila dan ada yang mengatakan bahwasanya ta'nisnya rahmah laisa haqiqiyan. Nah ini di bawah sini bisa. Ta'nisnya rahmat bukan ta'nis haqiqi. Kalau ta'nisnya bukan haqiqi ya boleh. Dengan muzakkar atau mu'annas lafadnya. Wa makana kathalik. Dan apa yang dia ta'nisnya. Rahmah ini kan ta'nisnya bukan hakiki. Apa yang dia ta'nisnya bukan hakiki. Boleh padanya ta'nis dan tazkir. Di sini tazkir. Qarib. Boleh. Kenapa? Karena rahmat ta'nisnya apa? Bukan hakiki. Menurut ahlu lughat boleh. Ya. Wa inna makanat rahmah qaribah minal muhsinin. Hanyalah rahmat itu dekat. Kaikum muhsinin li'anal insan. Karena manusia fi kulli sa'ah pada setiap waktu dari waktu-waktunya fi idbarin 'an dunia dalam keadaan menjauh dari dunia, meninggalkan dunia dan dalam keadaan iqbal 'alal akhirah mendekat kepada hari akhir. Wa idza kana kadzalik kalau demikian keadaannya kana al-maut aqrab. Ya, kana al-maut aqrab ilaih sehingga kalau demikian keadaannya dunia semakin meninggalkannya, akhirat semakin mendekat kepadanya, maka kematian aqrab ilaih min al-hayah lebih dekat kepadanya daripada kehidupan. Walaysa bainahu wa baina rahmatillahi ta'ala dan tidak ada antara dia dan rahmat Allah ta'ala allati hiya sawab. Ini juga ya. Rahmat Allah dan rahmat Allah saja bukan sawab. rahmat Allah ta'ala fil akhirah di akhirat illa al-maut. Kecuali kematian saja tidak ada yang menghalangi dia dengan rahmat Allah kecuali kematian. Fa huwa qaribun minal ihsan. Dan rahmat Allah ini dekat minal ihsan. ataupun fahuwa qaribun minal ihsan. Maka dia dekat hamba tadi, orang yang berbuat ihsan tadi, qaribun minal ihsan. Ataupun rahmat Allah, qaribun minal ihsan, dekat dengan al-ihsan, kebaikan-kebaikan. Ya. Ya, sudah itu ditinggalkan. Jadi rahmat ya, rahmat. Kayak sayang. Ya, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti rahmatnya makhluk. Ya. Ya, silakan dibaca terakhir nih. Penutupannya. Qala al-muallif nafa'allahu bihi wa 'ada 'alaina wa 'ala jami'il muslimina min barakatihi. Hadza akhiru ma yassarahu Allahu ta'ala min al-fawaidil madhihi 'ala mutammimatil muqaddimatil ajrumiyyati wa qad badalat juhdiyu fi tashil ibarati wa salakat tariqat tasrihi fi tawdihil isharati muqtatifan min al-fawaqihi al-yani'i wa tawiyan min khusuni mubahasihi al-mufassari wal-jami'i faja'a bihamdillahi ta'ala fa'iqan likathirin min al-asfari mugniyan talibaihi bima hawahu min al-ahkami wal-ash'ari as'alullah ta'ala an ayyanfa'a bihi min qasdihi wa nahahu wa ayyabluhuhu fiddarin a'lama tamannahu wa ayyarhamani wa yaghfiru li wa liwalidayya wa mashayikhayya fi ad-dini wa tabi'i wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wa faraghun min taswidihi thuluthu laylatil jum'ati lil laylataini qolata min syahri jumadil akhirati min syuhuri sana alif wa mi'ataini wa samaniyati wa samanin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqmahu wa yukafi mazidihi ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanika subhanaka la nuhsi tana'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita 'ana da'iman abadan ya rabbal alamin wa sallallahu 'ala sayyidina muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillahil wahidi fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi fatih fatihil barakati liman intasaba li syukri afdalihi wassalatu wassalamu wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uth liyutammima makarimil akhlaqi wa yumayyizal khabitha min at-tayyibi وينظر يوم التلاقي وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا منار الدين وجاهدوا لأعلاء كلمات الله حتى أتاهم اليقين والتابعين لهم بإحسان على ممر الشهور والسنين أما بعد فقد تم طبع الكتاب الموسوم بالكواكب الدرية التأليف من تأليف من بلغه من الإحاطة بالمعارف والعوارف المقام الرفيع الأكمل العلامة الكامل شيخ محمد بن محمد الأهدل المتن المسمى بمتممة الأجرمية لشيخ الإمام والعلامة الهمام man ata min al-qawaid an-nahwiyyati bima huwa minha ka fasl al-khitab sayyid Muhammad ibn Muhammad ar-Ru'aini asy-syahir bil-Hattab anihi rahmatur ru'ufi wal-wahabi la umri laqad sawhu abwabu ilmi al-arabiyyati sawwara al-dhahabi al-ahmari wa nadzamaha li talibiha nazma al-yaquti wal-jawhari wa qarrabaha lil-afhami bihaitsu sarat ala taraf at-tamami fallahu yujzihima al-jazaa al-awfa fi dari salami. Qala al-muallif. Selesai ya, siapa nusantsi ya. Nafa'allahu bihi wa 'ada 'alaina wa 'ala jami'il muslimin min barakatihi. Al-muallif berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya. Wa'ada 'alaina wa 'ala jami'il muslimin, dan mengembalikan untuk kami dan seluruh kaum muslimin dari keberkahannya, keberkahan ilmunya. Hadza akhiru ma yasurruhu Allah taala min al-fawaid al-mudhiyah 'ala mutammimati al-muqaddimah al-ajrumiyah. Inilah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari faedah-faedah al-mudhiyah yang bersinar. Ala mutammimati al-muqaddimah, sebagai penjelasan dari mutammimah al-muqaddimah al-ajurumiyah. Waqad badaltu juhdi fi tashil al-ibarah, dan saya telah mencurahkan kesungguhanku fi tashil al-ibarah, dalam tashil al-ibarah, memudahkan ungkapan-ungkapannya. Wa salaktu tariqat tasrihi li tawdihi al-isharah, dan saya menjalani jalan at-tasrih yang terang, li tawdihi al-isharah, untuk menjelaskan al-isharah. Ya, muqtatifan min al-fawakih al-yani', dalam keadaan saya memetik faedahnya dari kitab al-fawakih al-janiyah lil-faqih, wa tawiyan fi ghusuni mabahithihi al-mufassal wal-jami'. Ya, dan juga tawi, ya tawi melipat, fi ghusun, ada ranting-ranting pembahasannya dari kitab Al-Mufassal. Mengambil juga dari kitab Al-Mufassal Az-Zamakhsyari, juga dari kitab Al-Jami'. Faja'a bihamdillahi ta'ala fa'iqan, maka datanglah kitab ini dengan segala puji bagi Allah, fa'iqan, bisa mengungguli likathirin minal asfar, dari banyak kitab-kitab tebal. Mughniyan talibihi bima hawah, mencukupi bagi para penuntutnya dengan apa yang dikandunginya minal ahkam, dari hukum-hukum, wal asyara syair, asallahu taala an yanfa'a bih, semoga Allah Subhanahu wa taala taufiqkan saya meminta kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengannya orang yang qasadah menujunya, ya, wa nahah, dan mengarah kepadanya, wa an yuballighahu fid daraini a'la ma tamannah, dan agar Allah menyampaikan untuknya pada dua negeri ini a'la ma tamannah, angan-angan tertingginya. Wa an yarhamani wa yaghfir li wa li walidayya, dan agar Allah merahmatiku dan juga yaghfir li wa li walidayya, juga kedua orang tuaku, wa masyayikhi, dan juga para masyayikhu fid din, wa atba'i, dan juga para pengikutku, murid-muridku, wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, amin. Wa faragha min taswidihi Thuluts Lailatul Jumu'ah, selesai dari penulisan kitab ini sepertiga malam hari Jumat. Ya, Lailataini kholata, ah itu yang kemarin diajari itu ya. Lailataini kholata min syahri Jamada al-akhirah. Ya, dari dua malam yang lewat dari syahr Jumada, berarti tanggal berapa itu? Ketiganya. Ya. Min syuhuri sana, dari bulan-bulan di tahun 1288, ya, alf wa miatain wa thamaniyah wa thamanin, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah, dengan pujian yang mengimbangi kenikmatannya, wa yudafi' niqmah, dan pujian yang bisa menolak azabnya, wa yukafi mazidah, ya, mencukupi tambahan kenikmatannya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika, wahai Rabb kami, hanya bagimu lah segala puji, sebagai kama yanbaghi, dengan pujian yang layak, li jalali wajhik, bagi kemuliaan wajahmu, wa azim sultanik, dan besarnya kerajaanmu. Subhanaka la nuhsi, maksudnya engkau ya Allah, la nuhsi tana'an alaik, kami tidak bisa menghitung pujian yang layak bagimu. anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu. Falakal hamdu ba'da ridha, maka hanya bagimu ya Allah ar-ridha, alhamdu segala puji ba'da ridha, setelah keridhaan. Walakal hamdu idza radita anna daiman abadan ya rabbal alamin, bagimu ya Allah segala puji idza radita anna, jika engkau meridhai kami senantiasa dan selalu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, ini dari siapa ini penutupnya? Selesai itu ya, dari musannifnya ya, syarihnya. Alhamdulillah al-wahid, mungkin percetakannya mungkinnya. Alhamdulillah al-wahid fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi fatih al-barakati liman intasaba bi syukri afdali. Ini seperti mukadimah yang dibawakan oleh Hisham dalam kitab Qutr Nada ya. Alhamdulillah al-wahid fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi fatih, ini yang dimaksud fatih al-barakati liman intasaba bi syukri afdali. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق ويميز الخبيث من الطيب وينذر يوم التلاقي، وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا منار الدين وجاهدوا لإعلاء كلمة الله حتى أتاهم اليقين والتابعين لهم إحسان على ممر الشهور والسنين. أما بعد، فقد تم طبع الكتاب الموسوم بالكواكب الدرية تأليف من بلغ من الإحاطة بالمعارف والعارف المقام الرفيع الأكمل العلامة الكامل الشيخ محمد بن محمد الهدل، الشيخ محمد بن محمد الهدل، علامة المسمى بتتمة الأجرمية الشيخ الإمام والعلامة الهمام. من أتى من القواعد، yaitu orang yang dia mendatangkan kaidah-kaidah nahwiyah فيما هو منها، yang mana kaidah tersebut كفصل الخطاب، seperti pemutus ya perselisihan. Sayyidi, yaitu tuanku Muhammad ibn Muhammad Ar-Ru'aini ya, Asyahir bil Khitab Ar-Ru'aini. Siapa ini? Ya tadi penulis mutamimah ya. Asyahir bil Khitab alaihim rahmatur rauf wal hab. Asyahir yang masyhur dengan Al-Khattab alaihim rahmatur raufi والوهابي لعمري لقد صاغ demi umurku. Ini bukan sumpah yang syar'i sehingga diperbolehkan oleh sebagian ulama. Sungguh keduanya ya, penulis mutamimah dan juga syarahnya, keduanya telah membuat abwab ilmin, bab-bab ilmu al-arabiyah, sawgha zahabi al-ahmar, seperti membuat emas merah ya. Seperti melebur emas merah. Wa nazzamaha li talibiha nazm al-yaquti wal jauhar, dan keduanya membuat nazm untuk para penuntutnya seperti nazm yaqut dan jauhar. Wa qarrabaha lil afham, dan keduanya berupaya untuk mendekatkan kepada pemahaman, memudahkan pemahamannya. Bi haythu sarat ala taraf at-tamam fallahu yajziha al-jazaa al-awfa ya fi daris salam ya. Sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan atau yang belum paham? Tidak ada ya? Ya, alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kemudahan yang Allah berikan, meskipun ya dengan segala kekurangan yang ada dari saya sendiri yang menyampaikannya. Ya, semoga sedikit banyaknya ada faedah yang nyangkut lah. Ya, terus antum merojah dan merojah kembali ya, barangkali di sana ada faedah yang terlewatkan ataupun yang belum mungkin bisa dimungkinkan kembali, silakan antum ringkas ya syarah kaukib ini sebagai penjelasan dari mutamimah, yang penting-pentingnya antum ambil ya. Insyaallah setelah kitab ini kita akan lanjutkan kepada kitab berikutnya ya. Tadi saya sudah berbicara sama Ustaz Muhammad, Ustaz bin Muhammad, agar dilanjutkan ya, dan beliau berpesan agar dilanjutkannya dengan kitab Alfiya bin Malik ya, sehingga insyaallah kita nanti masuk kepada kitab tersebut ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita ya. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.